Mitra bisnis, Kwik Kian Gi berpandangan kepentingan asing ada di belakang aksi brainwash yang membuat pola berpikir serta ideologi elit-elit di negeri ini jadi begitu liberal, serta lebih mendahulukan kepentingan asing. Menurutnya, upaya brainwash itu telah berlangsung sejak lama, hingga telah menjelma menjadi DNA bagi elit-elit di lingkaran kekuasaan, seperti tertuang dalam artikel terbaru Kwik Kian Gi di website kwikkiangi.com. Untuk melanjutkan bahasan atas artikel ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, sepertinya artikel Bapak memang lengkap membahas persoalan ini ya Pak? Ya, komprehensif dah dari banyak semua aspek ada. Dan itu dimuat di blog ya itu, sudah. Dia mau lari kemana aja, mau ke teori, mau ke mana-mana ya semua itu. Misalnya ini kan ke, sekarang kan kenyataannya kan. Jadi kalau Shell, Chevron semua secara keseluruhan itu menjual bensin, mereka akan tidak menjual bensin premium. Dan sebetulnya premium naik atau tidak naik itu buat dia sudah tidak soal, oleh karena sudah ada Pertamax. Dan Pertamaxnya sudah dinaikkan begitu tinggi. Dan Pertamax itu kan untuk mobil-mobil yang mewah. Nah, kalau orang sudah memakai Pertamax, sekarang ini kenyataannya kan banyak yang memilih Shell. Karena beda cuma beberapa ratus rupiah per liter, akan tetapi mereka yakin bahwa Shell itu lebih baik kualitasnya. Baik, Pak Kwik. Salah satu poin dari artikel Bapak menyebutkan adanya penggelembungan dan ketidakjelasan nilai cost recovery yang harus diberikan Bangsa Indonesia kepada perusahaan-perusahaan minyak asing, sehingga merugikan Bangsa Indonesia. Apa benar begitu, Pak? Oh, itu yang mengatakan bukan saya, hampir semua insider. Semua orang yang mengerti masalah minyak semua mengatakan bahwa cost recovery itu digelembungkan sampai nggak masuk akal. Traktor-traktor yang longsokan dimasukkan sebagai baru, kemudian semua dimasukkan cost recovery. Kalau Pak Kurtubi dalam salah satu seminar mengatakan sampai biaya pembantu rumah tangga, biaya makanan kucing, semua dimasukkan semua. Terus yang istimewa lagi cost recovery-nya, dia keluarnya uang dolar. Akan tapi dibayar dengan minyak natura. Nah, harga minyak sekarang naiknya seperti itu. Mereka waktu eksplorasi cuma berapa? 1,8 dolar gitu kan. Sekarang udah 105. Kenapa kok cost recovery keluar dolar, kok tidak dibayar dolar, kok dibayar minyak gitu. Nah, ini bagaimana orang bisa bicara seperti itu? Demikian Kwik Kian Gi, saya Kiki Wijaya.